yang sudah tua-tua. Itu dulu guru-guru kita semua. Fulan, itu guru-guru kita semua. Barakallahu fikum. Sebagian mereka seangkatan dengan kita. Sebagian mereka yang masih baru-baru. Yang jauh dari masanya kita, barakallahu fikum. Nah, yang bisa kita klasifikasi, yang ini panser-panser tua, yang ini panser-panser muda, yang ini masih bau kencur, dan semisalnya. Artinya mereka bukan orang baru. Yang selama ini bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, tapi mengalami yang namanya persimpangan jalan, di tengah jalan dikarenakan perbedaan ideologi yang begitu kental, yang enggak mungkin disatukan, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Paham misalnya ya? Ya miriplah ketika Ahlussunnah Salafiyin mentahdir kalangan teroris-teroris Indonesia, para mujahidin-mujahidin Indonesia. Ya dikarenakan dulu pernah bersama-sama di medan laga. Nah gitu ya. Sangat tahu betul bagaimana seluk-beluknya mereka, bagaimana makarnya mereka dan segala macam. Dikarenakan memang pernah bersama-sama di medan laga. Tapi berbeda konsepnya, berbeda ideologinya. Barakallahu fikum. Sehingga yang begitu detail dan rinci dalam membantah mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, Ahlussunnah Salafiyin. Sehingga tidak heran ya ikhwan, musuh yang paling mereka benci itu antum. Antum. Kebenciannya kepada antum, ayol ikhwah, melebihi bencinya kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sesuatu yang tidak mereka lakukan pada jamaah tabligh, wala ikhwanul muslimin, wala hizbut tahrir, wala sufiyah, wala yang lainnya. Luar biasa. Sama antum. Luar biasa. Apa kuncinya ya, Pak? Kuncinya ya, dikatakan antum itu megang kartu asnya mereka. Itu kalau bisa saya gitu ya. Kartu as mereka kita yang megang. Jadi mereka yang mau gedak-gedak goblok-goblok gini, tak mentungnya gampang, dikarenakan itu semuanya ada pada mereka dan diketahui dengan sebaik-baiknya oleh Ahlussunnah Salafiyin. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Fasala kulli hal ikhwan, ini semuanya sebagai muhasabah, introspeksi diri untuk kita masing-masing sebagai ibrah supaya jangan sampai barakallahu fikum terjadi pada kita apa yang telah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Apakah benar kaidah bahwasanya tidak boleh mentahdir seseorang di dalam masalah akhlak dan adab? Keliru. Ada kaidah fadilah. Boleh pahami ikhwanuddin azakumullah. Yang namanya tahdir itu maknanya memperingatkan orang. Ini cakupannya luas. Istilah yang digunakan oleh para ulama yang luas disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Ihwan Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin babul ghibah. Ketika membicarakan tentang ghibah, ghibah ini berkaitan barakallahu fikum di antaranya adalah beliau mengatakan at-tahdziru minasyarr. Tahdzir memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan. Dan itu contohnya banyak. Pokoknya contohnya ya. Seperti dalam pembahasan persaksian, mengkritisi para saksi di pengadilan. Yang kedua terkait dengan rawi-rawi hadis, mengkritisi rawi-rawi hadis. Itu dimasukkan dalam bab tahdzir ya. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan masalah muamalah. Dalam muamalah wal akhlak ya ikhwan. Jadi kalau antum terkait dengan masalah pernikahan, terkait dengan tetanggaan, jiran, muamalah duniawiyah dan segala macamnya, itu bisa memberikan peringatan kepada orang dari sebuah kejahatan dan dari kejahatan atau sebuah aib, sebuah kaiban barakallahu fikum. Dalam muamalah. Dan dibawakan sekian banyak hujjah oleh beliau rahimahullahu taala bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam memberikan kritikan, memberikan tahdzir kepada seseorang yang buruk akhlaknya. bahkan membawakan kritikan sebagian sahabat dalam bab pernikahan. Jangan menikah sama sahabat yang ini. Sa'lukun la ma'alallahu. Dia orang miskin yang punya harta. Jangan sama yang ini. Dia darabun linisa, suka mukul perempuan. Tapi nikah yang ini saja. Itu semua dimasukkan dalam kerangka tahdir. Satu di antaranya barakallahu adalah mentahdir umat dari yang namanya mubtadi'ah, hizbiyyin, ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ditambahkan lagi oleh para ulama, mentahdir umat dari bahayanya ahlus syubhah, al-masybuhin, ahlul fitnah, al-maftunin. Paham tuh? Sehingga luas. Luas. Maka kaidah yang mengatakan tidak boleh tahdir terkait dengan bab akhlak wal adab, ada kata boleh. Anda mendapati seorang yang buruk akhlaknya, dia orangnya suka berdusta, dia orangnya suka menipu, dia suka mencuri dan segala macamnya, tahdir. Yang ini kamu peringatkan para ikhwah kaum muslimin dari akhlaknya, peringatkan dari akhlak. Awas ya ikhwan, ini orang tangannya panjang. Awas ya ikhwan, ini orang suka menipu. Ikhwan, ini sungguh pendek, temperamental, suka marah. Itu namanya tahdir. Dan itu dalam bab akhlak wal adab. Paham misalnya ya? Namun tidak semua orang yang ditahdir itu dikatakan mubtadi. Paham tuh? Tidak semua orang yang ditahdir itu dikatakan mubtadi ahli bid'ah. Tergantung kenapa ditahdir. Kalau ditahdir dalam bab adab wal akhlak, kita mengatakan hadza sayyul khuluq. Sayyi, buruk akhlak dia. Tidak bisa kita mengatakan hadza mubtadi, hadza tasyaddud. Seperti yang digambarkan tadi barakallah. Paham misalnya? Tolong pahami baik-baik ikhwan. Di antara sebab yang membuat haula al-mumayyi'in al-mukhadzilin, mereka begitu anti dengan tahdir dan semisalnya, menjuluki antum-antum ini sebagai orang yang mutasyadid, dikarenakan pemahaman mereka tentang tahdir itu picik. Mereka memahami yang namanya tahdir itu artinya menghukumi pelakunya sebagai mubtadi, sebagai ahlul bid'ah. Hadza khata'un fahish. Kesalahan yang begitu fatal, pemahaman yang begitu mengerikan, salahnya dalam manhaj tahdir barakallahu. Makanya ketika ada sebagian antum, ada sebagian ikhwan yang akhlaknya buruk dan segala macamnya, memperingatkan ikhwan daripada dia, ikhwan awas, si fulan ini bahaya ikhwan. Dia masya Allah suka menipu uangnya para ikhwan. Dia suka korup dan segala macamnya itu. Langsung. Wah fulan ditahdir sama Ustaz fulan. Kalat. Bayangannya apa ikhwan? Mubtadi sudah. Ini penyimpangan manhaj. Maha kata ya ikhwan. Tergantung kenapa ditahdir. Paham ya? Barakallahu fikum. Tadi itu makanya. Nah itu. Itu hak kata salam sejati begitu. Allahumma musta'an. Saya disikapi kayak ahli bid'ah. Allahumma musta'an. Saya enggak ngerti ini. Apakah mereka memang orang bodoh? Tidak paham manhaj? Atau mereka ini punya pemahaman manhaj? Tapi mengadakan talbis pengkaburan. Ima hada wa ima hada. Antum pilih. Ahlahu mamur yang paling manis sangat pahit. Barakallahu. Sehingga itu yang membuat mereka salah dalam memahami dan memandang tindakannya salafiyin barakallahu fikum. Dikarenakan pemahaman mereka sudah menceng duluan, sudah menceng, sudah enggak beres memandang orang dengan pemahaman menceng tadi itu. Sehingga jadinya menceng juga ya, Pak. Jadi lihat orang sambil gini-gini menceng ini. Itu kaki. Pada kepala ya, Pak. Jadi sambil begini ya, Pak. Allahu musta'an. Dan subhanallah itu terjadi pada hampir semua sahabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka salah dalam memahami dan memandang barakallahu fikum apa yang dilakukan oleh al-salafiyin al-sunnah wal jamaah dikarenakan penyimpangan yang ada pada mereka. Saya bikin contoh ya, ikhwan. Ini semuanya perkara yang sangat real di zaman sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh Asy'ariyah masa kini? Asy'ariyah Maturidiyah masa kini. Itu sekarang yang mendukungnya dari kalangan Sufiyah, yang mengatakan mereka Sufiyah ala siratul mustaqim. Sufiyah ala siratul mustaqim. Terjemahkan ya, Ikhwan ya. Antum terjemahkan sendiri ya, Ikhwan. Mereka ini menggambarkan Salafiyin dengan tuduhan Wahhabiyin, digambarkan begitu jelek dalam bab asma'ul sifat. Barakallahu'alaikum. Mereka ini mujassimah, kata haula. Salafiyin itu mujassimah, menjasadkan Allah Azza wa Jal. Ini kekufuran. Ahlussunnah yang dengar bingung. Mujassimah, padahal Salafiyin itu paling kental dalam membantah sekte Mujassimah Mumathilah. Ternyata mereka mengatakan dikarenakan mereka itu menetapkan anggota badan bagi Allah Azza wa Jalla. Astagfirullahaladzim. Bahasanya anggota badan. Perasaan Salafiyin Ahlussunnah enggak pernah mengatakan dengan bahasa semacam itu. Kalau bahasa menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, iya. Barakallahu fikum. Antum terisik ya, Ikhwan. Kenapa mereka menuduh Salafiyin Ahlussunnah dengan tuduhan semacam itu? Antum kalau mengkaji buku-bukunya para ulama terkait dengan bab asma'ul sifat, akan disebutkan panjang lebar para ulama bagaimana hakikat sungguhnya yang ada pada mereka. Haula'il Asy'ariyun, Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak semua nama dan sifat, atau menolak semua sifat, atau menolak sebagian besar sifat. Itu dikarenakan di benak mereka, di otak mereka ketika membaca ayat atau membaca hadis yang di dalamnya disebutkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla, di benak mereka apa, Ikhwan? Tasbih. Paham dong? Di benak mereka tasbih, langsung menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham dong? Baca ayat atau hadis terkait dengan Allah Azza wa Jalla, duh, kayak makhluknya. Tasbih. Paham ya? Kayak makhluknya ini. Akhirnya mereka menolaknya. Ditolak dikarenakan itu menyerupai makhluk. Ma'ruf di kalangan para ulama una terkait dengan mereka, Ikhwan. Mereka ini, Ikhwan, syabbahu awwala thumma aqalu thaniya. Tasbih dulu, di benak mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, baru kemudian mereka menolak yang pada akhirnya. Ini mereka ya. Jahmiyah demikian penyakitnya. Mu'tazilah demikian penyakitnya. Asy'ariyah demikian penyakitnya. Yang lainnya lagi juga demikian. Al-mumathil wal mujassimah juga demikian. Di benak mereka tasbih. Tasbih. Berarti sama dengan makhluk yang kalau begitu. Tapi yang enggak menolak, Ikhwan, diimani gelondongan. Akhirnya apa? Setiap membaca ayat atau hadis yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla atau sifat Allah Azza wa Jalla, langsung diserupakan kayak makhluk. Allah punya ilmu kayak makhluk. Allah punya tangan kayak makhluk. Begitu. Itu yang namanya mujassimah. Paham? Nah, ketika Ahlus Sunnati wal Jamaah barakallahu fikum, dalam prinsip mereka itsbatus sifat, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla, semua yang Allah itsbatkan diitsbatkan dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk, langsung di benak mereka apa, Ikhwan? Tasbih. Berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti mereka menjisimkan Allah, berarti mereka mujassimah. Paham salah ya? Kita mengatakan mahlan mahlan ayyuhal asy'ariyun. Al asy'ariyah. Kalau asy'ariyun qablanya Abu Musa al asy'ari, Ikhwan. Mahlan mahlan ayyuhal asy'ariyah. Pelan-pelan Pak Yai. Pelan-pelan Pak Yai. Sebelum Anda menuduh Ahlus Sunnah mujassimah, Anda harusnya membuktikan secara ilmiah dari buku-bukunya Ahlus Sunnah Salafiyin kalau mereka pernah menyatakan Allah itu memiliki sifat kayak makhluknya. Mereka mengatakan misalkan Allah memiliki wajah kayak wajahnya makhluk, punya tangan kayak tangannya makhluk, punya mata kayak tangan kayak matanya makhluk, punya telapak kaki kayak telapak kaki makhluk. Buktikan. Kalau ada, baru Anda sah mengatakan mereka mujassimah. Paham dong? Itu ilmiah namanya Pak Yai. Tapi kalau kemudian semata-mata kamu mendapati Ahlu Sunnati wal Jamaah Salafiyin menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal, lalu kamu katakan sebagai mujassimah, itu kesalahan besar. Akibatnya atau sebabnya adalah dikarenakan di kepala Pak Yai itu ada tasbih. Anda memandangnya dengan kacamata tasbih, sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nuduh orang lain dengan kacamata ini. Hadza khata'un fahish. Ini salah fatal Pak Yai. La. Al-Sunnati wal Jama'ah na'am menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ada ketentuannya dengan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tidak sama kayak makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan apapun ya Pak. Tanpa itu, dengan tanpa takyif membayangkan bagaimana itu semuanya. La. Dengan tanpa tahrif merubah-rubah. Dengan tanpa ta'til atau menolak sama sekali. La hadza wala hadza wala hadza wala hadza. Sehingga diisbatkan, ditetapkan sifat-sifat tadi barakallahu fikum dengan tanpa tamtsil. Sehingga ahlu sunnah bukan mujassimah, bukan mumatsilah, bukan musyabbihah Pak Yai. Ahlu sunnah menerapkan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jal yang memberitakan Rasul, yang memberitakan kita imani sesuai dengan keagungan Allah, dengan kemuliaan Allah Azza wa Jal, tidak sama dengan makhluknya. Justru yang musyabihah Pak Yai. Kenapa? Di benak Pak Yai tasbih, langsung menyerupakan Allah dengan makhluknya tasbih. Makanya menuduh ahlu sunnah musyabihah dengan cara semacam tadi. Dan begitu mereka itu musyabbihah awala thumma mu'attilah thaniya. Paham ya ikhwan? Wahakadah semua ashabul ahwa'i wal bid'ah barakallahu fikum memandang ahlu sunnah itu dengan pandangan menceng, dengan penyimpangan yang ada di benak mereka terlebih dahulu, lalu memandang ahlu sunnah dengan pandangan yang menceng tadi, akhirnya salah dalam menilai ahlu sunnati wal jamaah. Paham ya ikhwan? Coba diem. Paham ya ikhwan? Mereka memandang ahlu sunnah mutasyadidun. Kenapa ya ikhwan? Di benak mereka tamyiz. Di otak mereka tamyiz. Memandang dengan tamyiz. Sehingga ketika memandang sikapnya ahlu sunnah yang pas sesuai dengan mauqifus salaf, maka dikatakan hadza mutasyadid. Wallahu musta'an. Hadza mutasyaddid. La haula wala quwwata illa billah. Wa ahlu sunnah enggak sebagaimana mereka bayangkan para khalaf itu. Paham dong? Di benak mereka tahdir berarti hizbi. Tahdir berarti mubtadi. Nah begitu. Ketika ahlu sunnah barakallahu fikum mentahdir ikhwah atau umat dari sebagian pihak karena fitnahnya, atau karena syubhatnya, atau karena muamalahnya, atau karena akhlak dan adabnya, atau karena yang lainnya, langsung berarti hizbi, berarti mubtadi. La haula wala quwwata illa billah. La maha kada ayyuhal mukhazilun. Makanya pahami dulu barakallahu fikum yang namanya tahdzir itu kayak apa. Hayang tuh ikhwan, mohon maaf dipanjangkan dikarenakan terlalu banyak syubhat seputar bab ini. Barakallahu fikum. Nah ini tahdzir bagi ikhwah yang durhaka sama orang tuanya padahal dinasihati berkali-kali. Nah iya. Ini ditahdzir ya, artinya diperingatkan dari sikap dia yang kurang ajar pada orang tuanya. Dalam keadaan birrul walidain perkara yang sangat wajib bagi masing-masing individu anak. Ada orang yang durhaka sama orang tua dan segala macamnya, nasihati enggak menerima, terus berkali-kali kemudian enggak menerima halas. Banyak macam sama yang ini. Ini orang jelek akhlaknya, selalu berani sama orang tuanya. Ya, paham ya? Itu bahasa. Tidak mengatakan hizbi. Tidak. Mubtadi. Tidak. Itu hanya mereka yang menceng itu. Allahu musta'an. Yang memahami semua tahdzir mesti hizbi. La haula wala quwwata illa billah. Apakah salah

seperti bukan langsung. Nah, nih dari kalangan jil, tokohnya fulan, itu tokohnya mereka semua. Ya. Jin, tokohnya fulan, langsung. Kufuri, tokohnya fulan. Sufi, tokohnya fulan, itu tokohnya mereka semuanya. Itu namanya ngawur. Itu namanya bila hikmah, dakwah dengan tanpa hikmah, dengan tanpa siasah. Yang mengatakan itu kan solafa fil manhaj Ustaz. Tapi kenceng manhajnya Ustaz, enggak lembek, enggak lembek Ustaz. Itu bukannya enggak lembek, itu namanya tasyaddud. Paham sama ya? Ada inhiraf, hati-hati. Sehingga kalau makamnya demikian antum sampaikan ilmu kepada mereka. Qala Allah, qala Rasul, yang banyak ayat, hadis, ayat, hadis. Bahkan katanya para ulama una barakallahu fikum ketika itu menyebutkan mau menyampaikan kalamnya seorang alim, antum pilih alim yang mereka kenal, yang betul-betul familiar tengah-tengah mereka. Jangan menyebutkan para ulama kita yang mereka benci. Jangan. Paham insyaAllah ya? Tidak mungkin anda sebutkan menukil Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Wah ini Wahabi ini lah. Antum tidak bisa pulang ya Ikhwan. Jangan. Maha kata Ikhwan. Tapi antum pilih nama-nama ulama yang ma'rufin tengah-tengah mereka. Antum nukil ulama yang mutaqaddim. Antum nukil. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan mungkin Ikhwan. Jangan nyebut Imam Ahmad. Ya, itu bukan namanya antum menghinakan beliau. Bukan menghinakan beliau. Memuliakan beliau. Jangan sampai nama beliau kemudian dirujak-rujak sama mereka. Barakallahu fiik. Paham insyaAllah ya? Itu namanya hikmah fiddah. Lihat audienya ya. Paham? Kalaupun antum harus ingkarul munkar yang umum. Menggunakan bahasa-bahasa umum. Hah? Ini kalangan jil semua ya Pak. Antum mengatakan. Hah? Terkait dengan masalah sinkretisme agama dan segala macamnya. Dalam Islam tidak ada yang namanya sinkretisme agama. Allah mengatakan, bukan begini. Hah? Dalam Islam itu jelas ada muslim, ada kafir. Tidak mungkin semuanya dikatakan sama. Allah, bukan ayatnya begini. Hah? Itu sudah panas dingin mereka ya Pak. Sudah panas dingin mereka ya. Itu namanya hikmah wasiasa fit dakwah. Paham tuh? Itulah dakwahnya ahlu sunnah salafiyin. Yang semacam ini jarang dipahami oleh mukhadzilin mumayyin. Bayangannya mereka salafiyin sudah pokoknya zikir pagi sore mesti mutalawin mukhadzil mumayyi. Hah? Allahul musta'an. Maha kata ya ikhwan. Paham insyaAllah ya? Ada makomnya sendiri. Sudah hampir jam 10:30 ini. Itu tidak boleh lebih loh ya Ikhwan. Nanti malah nabrak Jumatan malah tidak boleh. Masih lama kah? Ini kalau gini-gini kan berarti enggak dijawab ya. Iya, kadang enggak tahu jawabannya, kadang wallahu bisawab. Loh, apakah orang-orang yang menyimpang manhajnya dikatakan mati syahid? Loh. Ya kok mati syahid itu piye tuh Evan? Nah, orang yang menyimpang manhajnya itu ya dikatakan orang yang sesat. Kok dikatakan mati syahid? Mungkin ada yang kurang ini. Apakah orang-orang yang tidak menyimpang manhajnya barangkali gitu ya? Nah, Evan. Perlu dipahami ya Evan. Yang namanya sihatul manhaj, keabsahan sebuah manhaj itu berkaitan erat dengan jannah wan nar. Terkait erat dengan surga dan neraka. Orang-orang yang sahih manhajnya, sahih akidahnya, maka dia di atas jalan yang lurus, surga jadi untuk dia. Orang yang menyimpang manhajnya, di atas penyimpangan, kesesatan, akidah yang menyimpang, maka diancam dengan neraka barakallahu. Itu Keterangan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra. Masya Allah. Bisakah Ustaz menceritakan kepada kami secara ringkas pengalaman Ustaz dalam menimba ilmu pada guru-guru Ustaz? Karena anak pernah membaca di WA bahwa guru-guru Ustaz sekarang sudah menyimpang seperti Ja'far Thalib dan lain-lain. Masya Allah. Iya. Gimana lagi? Iya. Ya. Guru-gurunya pada menyimpang semua ya. Tapi ya enggak, belum semuanya. Alhamdulillah masih banyak yang bagus ya. Nah, tapi guru-guru yang dikatakan ma'rufin, masyhurin seperti gurunya kita orang sudah mulai menyimpang. Pertama yang di Serowo. Tahu Serowo ya, Pak? Sedayu tempat saya sebelahnya. Hah, yang Al-Furqan. Hah, Aun Rafiq Ghufran Hamdani. Ma'assalama. Nah, gitu ya. Jogja, Ja'far Marqalib. Ma'assalama. Nah, berangkat ke Yaman. Al-Hajuri. Ma'assalama. Jadi ya. Nah, tapi alhamdulillahnya, pada saat belajar sama mereka, belum menyimpang. belum menyimpang. Belajar di guru yang pertama, itu masih bagus-bagusnya beliau. Belum ada fitnah sama sekali. Nah, di situ banyak kita mengambil sisi lughahnya, nahwunya di situ. Nah, manhaj tidak, nahwu. Ke Jogja juga begitu. Nah, itu lagi on-onnya. Barakallahu fikum. Kita terbentuk karakternya ketika di Jogja. Barakallahu fikum. Nah, ketika di Yaman juga demikian. Belum ada fitnah sama sekali. Alhamdulillah ya. Kita belajar kepada Masyaikhul Yaman kala itu, terutama dengan Al-Hajuri dan terutama kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani. Dikala-kala belum ada fitnah. Bahkan kita mendapati terbongkarnya dan munculnya fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi di Yaman, itu kita masih di sana. Dari mulai awal munculnya fitnah sampai finish dihukumi oleh para ulama sebagai ikhwani, syirir, balun, bal, mubtadi'un bal, kita masih di sana. Barakallahu fikum. Dengan para masyaikh tadi. Nah, begitu kita orang pulang, Allahul musta'an. Jadi ketika saya pindah ke Jogja, tidak lama yang serawanya ngelempar di Jogja. Begitu saya ke Yaman, tidak lama ngelempar. Ini yang Jogjanya Ikhwan. Nah, terkait dengan masalah laskar. Pulang dari Yaman, tidak lama, setahun dua tahun, gelempang juga. Allahu musta'an. Nama Ikhwan. Allah kulihan, barakallahu fikum. Tanamkan dalam jiwa antum yang paling dalam pengagungan kepada Al-Haq. Tanamkan. Ittiba'ul haq, ngikuti yang benar. Dimuliakan, diagungkan, dipegangi, diilmui, diamali, diamalkan al-haq. Barakallahu fikum. Insyaallah akan mudah bagi antum untuk bersikap ketika orang yang sangat-sangat dekat dengan antum itu menyimpang. Antum akan lebih mengedepankan al-haq daripada seseorang. Ya di hati sih masih ada sesuatu. Ya eman-eman lah, sayang lah, gimana lah. Ada itu perkara yang fitri, namanya juga orang yang punya hubungan emosional tinggi ya. Tapi yang namanya syariah dikedepankan. Nah, ada muhim. Menyimpang, katakan menyimpang, walaupun guru kamu sendiri. Sururi, katakan sururi. Hajuri, katakan hajuri. Hizbi, katakan hizbi. Siasi, sampaikan. Itu adalah terkait dengan bab syariahnya itu. Terkait dengan yang ada di hati itu terkait dengan pandangan takdir ya. Allah musta'an. Ya ada, di situ masih ada gitu ya. Kalau tanya apa ada atau masih mengharapkan enggak mereka semuanya rujuk. Lah ya iya. Allah larifik. Naam ya. Tapi takut kedepankan bab syariahnya. Mauqif yang jelas secara syar'i terkait dengan mereka semuanya. Itu secara global. Jangan nanya rincian bagaimana pas belajarnya. Tak usah ya, Pak. Bagaimana prinsip dakwahnya Firman Kendari? Firman. Masya Allah. Nah, tahu dia sekarang gimana ya, Pak? Padahal lama loh dia di rumah saya ini. Sampai selesai ya? Dari mulai pertama sampai selesai program, Masya Allah. Sama kita orang. Sudah kita dedes, sudah kita didik, sudah kita berangkat ke Yaman. Barakallahu. Nah, di sanalah terjadi perubahan pada fikrahnya dia. Nah, ikhwan, mohon maaf saja kita harus belak-belakan mengatakan sistem tarbiyah yang ada di Yaman kala itu, masanya dia, itu tidak sebagaimana sistem tarbiyah pada masa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Barakallahu fikum. Betul-betul sedikit pun tidak ada ruang bagi mereka untuk mengetahui pembahasan manhajiyah, terutama terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa itu. Alasannya sangat klasik, sibukkan dengan ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, sibuk ilmu. Begitu. Ketika ada perbincangan masalah ini, ya akhi, antum jangan sibuk dengan masalah fitnah, ilmu ya akhi. Bayangan dia yang namanya ilmu itu cuman itu. Belajar fiqih, belajar hadis, belajar tafsir, itu ilmu. Antum juga harus tahu, akidah juga ilmu, bahkan termasuk ilmu yang paling pokok. Ya apa ya? Lu kok diem? Nah, iya. Dan antum harus tahu, setiap kali kamu mempelajari ilmu syariah, ilmu apapun, pasti di situ akan diterapkan yang namanya prinsip tahdzir. Kok diem? Ada tafsir, ada tahdzir. Yang kamu juluki sebagai fitnah tadi. Antum belajar nahwu, ada tafsir, ada tahdzir. Sampaikan kaidah nahwu yang benar. Ya, Pak ya? Dan diperingatkan dari yang namanya lahan. Bahwa lahan ikhwan itu tidak fasih dalam berbahasa. Ini keliru, ini kaidah yang keliru, kaidah yang salah begitu. Itu namanya tahdzir. Nahu lo ikhwan, nahu. Antum mengkaji babul adab wal akhlak. Antum kaji semua. Di situ pasti dijelaskan al akhlak al mahmudah dan pasti akan dikaji juga al akhlak al zamimah. Ya apa ya? Akhlak yang terpuji dipelajari dan diwaspadai akhlak-akhlak yang tercela. Itu namanya tahzir, bukan namanya fitnah ya, itu ilmu. Paham dong? Bab adab ya. Antum bicara masalah muamalah, ahkamul buyu, jual beli, ahkamu nikah, ahkam juga ada yang namanya tafsil, ada tahdzir. Diterangkan jual beli yang halal itu demikian, demikian, demikian. Awas, ada sistem yang ribawi. Yang ini jangan, yang ini jangan. Itu namanya tahdzir. Paham ya? Bab nikah loh dibahas. Pilih perempuan yang begini, begini, begini. Jangannya begini, begini, begitu. Ya apa ya? Itu namanya tahdzir, bukan namanya fitnah ya akhi. Bahkan dalam bab pernikahan ada bab talak, bab khulu, bab li'an. Ini semuanya kisruh rumah tangga yang terjadi ya Pak. Islam mengatakan rumah tangga yang baik, jangan kisruh. Jangan main-main talak. Jangan gampang khulu. Itu namanya tahdzir. Itu bukan fitnah. Paham ya kawan? Apalagi antum belajar yang namanya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah ahlu sunnah itu ya ikhwan, disebutkan oleh para ulama sisi kaidah-kaidahnya. Rata-rata itu dari bantahan-bantahan kepada ahlul bidah. Ayatum kutubul aqaid, buku-buku akidah mabniyatun ala rudud, itu dibangun di atas bantahan-bantahan para ulama. Begitu muncul fitnah, ayatum begitu muncul fitnah dengan kaum muslimin terkait dengan masalah akidah, dibantah oleh para ulama dengan menerangkan akidah-akidah ahlu sunnah dan membantah penyimpangan-penyimpangannya. Ulama yang setelahnya menyerap ini semuanya, dibikin kaidah-kaidah akidah Ahlussunnah dalam rangka untuk mengkonter pemahaman akidah-akidah yang menyimpang. Antum kaji kitab Akidah Al-Wasithiyah dari mulai awal sampai akhir, tahdzir ya ikhwan. Hakadah wala. Naam, itu bukan namanya fitnah. Bukan namanya fitnah, barakallahu fiikum. Apalagi yang dibawakan dalam kalamnya para ulama, kalamnya para masyayikh, barakallahu fiikum. Itu namanya ilmu. Namanya ilmu rudud. Ilmu bantahan-bantahan. Paham insyaallah ya? Nah, dia ini ditarbiyah di sana yang namanya ilmu, jangan sibuk dengan yang tadi. Jangan sibuk dengan bantah-membantah, jangan sibuk dengan ahli fitnah, jangan sibuk dengan hizbiyin, dengan segala macam fitnah. Itu semua fitnah, bukan ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza tamyi'. Barakallahu fikum. Itu bentuk tamyi' yang tadi belum disebutkan ya, Pak. Paham kan? Nah, itu awal mulanya. Sehingga ketika ada perbincangan masalah ini, dia kayak mengingkari begitu. Siapa ini? Kok sekarang ikhwan sibuk dengan fitnah ya? Kok sibuk dengan fitnah? Sibuk dengan ilmu. Antum pengin apa? Nahwu yo dikaji, lughah yo dikaji, fikih yo dikaji, tafsir yo dikaji, akhlak yo dikaji, hadis yo dikaji, akidah dikaji. Tapi Ahlussunnah punya keistimewaan. Mereka menyiapkan waktunya untuk mengkontrol penyimpangan-penyimpangannya. Itu namanya prinsip Ahlussunnah, bukan fitnah. Datang pulang dari Yaman, dekati saya. Di daerah saya. Saya kok belum dengar ya, di kabar-kabarnya banyak yang baru. Yang mana? Tadi kok disebutkan terkait dengan Syekh Abdul Razak Al-Abad. Saya kok perlu dengar ya. Allah ya firman, sudah zaman ya akhi, sudah lama itu mas saya berbicara. Kif itu gak tahu. Ya, di Yaman gak pernah gini-gini Ustaz. Tidak pernah gini-gini, Ustaz. Saya tidak pernah diajari gini-gini. Lah itu belajar, orang. Oh. Itu belajar. Ini prinsipnya Ahlussunnah ini. Di depan saya begitu ya. Hah? Sudah. Akhirnya terjadi fitnah yang ada dari Makassar. Lewat sana, mulai dia. Dikadang tidak memiliki yang namanya filter yang kuat terkait dengan perkara manhajiyah. Terhempaskan. Menggunakan atifiyah tadi. Ya sudah, akhirnya jadilah jargonnya mereka di sana. Ayah kan ya, sampailah dia pulang kemari ke Kendari ini masih dengan gaya pikiran-pikirannya semacam ini. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ngaji maneh, Mas Firman. Ya, taklim lagi yang bagus, yang pintar, antum belajar buku-buku akidah, antum belajar kitab-kitabnya para ulama, bukan kitab-kitab fitnah ya akhi. Dari mulai dulu sampai sekarang kitab-kitab para ulama itu sangat banyak kutub rudud, bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Itu ilmunya langsung matang, ilmu yang langsung hidup itu buku-buku rudud. Antum akan tahu bagaimana penerapan ilmu yang kamu kaji dari situ. Di situ kamu mendapati ilmu yang hidup. Atau mendapati bagaimana para ulama dalam sikapi fulan wa'alan. Dari situ kamu mendapati bagaimana apa namanya ketegasannya para ulama, jujurnya para ulama dan segala macamnya. Di situ. Barakallahu fikum. Ngaji manes yang kena gitu ya. Kalau boleh pinjam bahasanya dulu Ustadz kita Jamarto. Ya. Sengape pakai sarung, baju koko yang bagus, pakai peci, ambil pulpen, ambil lagi bukunya, ngaji lagi yang terus, ya belajar yang bagus, baru kemudian anda bersikap. Barakallahu fikum. Terlalu dini, Mas Firman. Nah, masih banyak harus dikaji. Barakallahu fikum. Anda harus paham tarbiyah yang ada setelah itu, setelah kita semuanya pulang dan setelah wafatnya semua bin Hadi. Terutama setelah fitnahnya Al-Hajuri, itu sudah mulai banyak perubahan-perubahan para tarbiyahnya para masyayikhul Yaman. Akibatnya apa? Sekarang ini. Ini dampak dari tarbiyah yang mereka sekarang ini. Jadi sekarang ini, ikhwan. Yang itu ketahui bersama terkait dengan fitnahnya para masyayikhul Yaman yang ada di zaman sekarang ini. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau dianya tidak membuat yang aneh-aneh, khalih. Nah, anggaplah wujuduhu ka'adamihi gitu ya. Nah, anda sibuk dengan dakwahnya antum, dengan ta'limnya antum, Tidak usah ngurusi dia terlalu jauh. Nanti mau tambah gede dasnya. Barakallahu fiikum. Ya. Jadi diminta suruh belajar aja yang rajin, yang bagus, yang benar. Semoga dapat hidayah dan mengetahui betul bagaimana manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Naam, ikhwan. Sepengetahuan saya, semenjak adanya fitnah-fitnah yang ada ini, khusus terkait dengan saya, dia masih segan kayaknya. Gitu ini. Apa sudah pernah bicara-bicara saya? Tidak ada ya. Itu kayaknya dia masih segan sama saya. Artinya gimana ya? Ya terlalu lama di pondok kita orang, jadi tahu betul siapa kita gitu ya kan. Cuman nggak cocok terkait dengan ideologi semacam ini. Dia masih segan itu. Mau bicara mungkin masih gak enak. Tapi kalau sekarang, wallahu a'lam bishawab. Al-muhim hakadha. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, alaikum. Sudah jam 10:30 lebih. Oh, 2 jam loh ya, ikhwan, kita bicara ini. 2 jam ya. Itu masih banyak yang belum kita kaji. Saya masih belum buka buku yang warna hijau, warna biru nih. Yang kita buka baru tulisan-tulisan tangan saya sendiri. Belum buka yang ini ya, ikhwan. Allah Subhanahu. Jadi al-muhim yang sedikit tadi semoga bermanfaat, semoga menjadi ibrah bagi kita semuanya, supaya kita semuanya introspeksi diri, jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa orang-orang yang telah menyimpang sebelum kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.